lepaskan kita. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda. Hingga tak mungkin menyatu cinta yang terluka. terluka, kembali mengenang cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena